50 languages. 82. 82. Masa lampau 2. Masa lampau 2. Haruskah kamu menelepon ambulans tadi? Haruskah kamu menelepon ambulans tadi? Haruskah kamu menelepon dokter tadi? Haruskah kamu menelepon dokter tadi? Haruskah kamu menelepon polisi tadi? Haruskah kamu menelepon polisi tadi? Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Saya tadi masih punya. Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Saya tadi masih punya. Apakah Anda memiliki alamatnya? Saya tadi masih punya. Apakah Anda memiliki alamatnya? Saya tadi masih punya. Apakah Anda punya peta kota? Saya tadi masih punya. Apakah Anda punya peta kota? Saya tadi masih punya. Apakah tadi dia datang tepat waktu? Tadi dia tidak dapat datang tepat waktu. Apakah tadi dia datang tepat waktu? Tadi dia tidak dapat datang tepat waktu. Apakah tadi dia menemukan jalannya? Tadi dia tidak dapat menemukan jalannya. Apakah tadi dia menemukan jalannya? Tadi dia tidak dapat menemukan jalannya. Apakah tadi dia mengerti maksudmu? Tadi dia tidak dapat mengerti maksudku. Apakah tadi dia mengerti maksudmu? Tadi dia tidak dapat mengerti maksudku. Kenapa kamu tidak dapat datang tepat waktu? Kenapa kamu tidak dapat datang tepat waktu? Kenapa kamu tidak dapat menemukan jalannya? Kenapa kamu tidak dapat menemukan jalannya? Kenapa kamu tidak dapat mengerti dia? Kenapa kamu tidak dapat mengerti dia? Saya tidak dapat datang tepat waktu karena tidak ada bus. Saya tidak dapat datang tepat waktu karena tidak ada bus. Saya tidak dapat menemukan jalannya karena saya tidak punya peta kota. Saya tidak dapat menemukan jalannya karena saya tidak punya peta kota. Saya tidak dapat mengerti dia karena musiknya terlalu keras. Saya tidak dapat mengerti dia karena musiknya terlalu keras. Saya harus naik taksi. Saya harus naik taksi. Saya harus membeli peta kota. Saya harus membeli peta kota. Saya harus mematikan radio. Saya harus mematikan radio.